menata dirimu, ku ingat indah cintamu. Tapi ku hancurkan di atas kesombonganku. Seribu salahku tak menghapuskan cintamu. Kau selalu mengerti dan masih setia menanti. Kini aku mengerti, tak berarti tanpa dirimu. Kini aku hapuskan cintamu. Kau selalu mengerti dan masih setia menanti. Kini aku lelaki, tak berarti tanpa dirimu. Kini aku sempurna karena cintamu. Sempurna.